أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang keempat, malam yang keempat daripada bulan Zulhijjah 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat ni i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok malam ni malam yang keempat, dan kalau boleh kita cadangkan, sekadar cadangan lah, kita cadangkan mulai daripada malam ni sampai ke malam hari raya Aidil Adha. Kita minta dalam tempoh lebih kurang masa 5 ataupun 6 malam yang berbaki ni, kita minta kalau boleh tolong hidupkan malam-malam ni dengan ibadah yang bersesuaian. Macam mana yang ayah-ayah ibu-ibu sekalian buat waktu bulan puasa hari tu. Malam dengan Qurannya, malam dengan doanya, malam dengan zikirnya, malam dengan tahajudnya. Kalau boleh kita minta dalam tempoh masa lebih kurang 5-6 malam ni, kita minta pulun. Sebab malam-malam bulan Zulhijjah ni, masyarakat Melayu kita dia kurang popular di Malaysia ni, kurang popular tentang isu 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tapi sebenarnya 10 malam Zulhijjah ni ataupun malam yang 10 ataupun 10 malam pertama Zulhijjah ni, Allah sumpah dalam Quran ni, Allah sebut wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan Allah kata demi malam yang 10. Ulama mengatakan malam yang 10 tu 10 malam pertama bulan Zulhijjah, yang mana di dalamnya ada kelebihannya, ada keistimewaannya, ada kemuliaannya, ada kehebatannya tersendiri. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata tidak ada hari dalam setahun yang lebih baik untuk kamu buat ibadah di dalamnya melainkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya terjemah lorat Melayu kita bagi senang faham, Nabi kata dalam setahun hari yang paling baik untuk kamu pulun buat ibadah, hari yang paling baik untuk kamu melakukan amal kebajikan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat-sahabat bila dengar kata-kata ni, terus tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah beribadah 10 hari ni, adakah pulun 10 hari ni lebih besar pahala daripada berjuang? Awak duk pulun 10 hari ni besar pahala daripada angkat senjata turun pergi perang kan? Nabi kata, ya. Makna hak ni pulun 10 hari, hak ni berjuang, pahala hak pulun 10 hari ni lagi besar daripada hak duk berjuang. Nak kata besar tak besar ni masalah. Melainkan Nabi sebut ada satu golongan ni, satu ya golongan, yang mana bila dia buat amalan ni, dia lebih besar pahala daripada hak pulun 10 hari ni. Ada satu ya. Nabi kata seorang lelaki yang keluar daripada rumah, dia keluar daripada rumah, dia bawa harta dia, dia bawa diri dia. Harta dia habis dia korban bagi ke orang, dan diri dia pun terkorban dalam perjalanan tersebut. Maknanya syahid. Ha, yang ni lebih besar pahala daripada hak pulun 10 hari. Faham tak bahasa saya sebut? Ha? Itu kita minta kalau boleh tumpang Tuhan bagi kita kesempatan boleh duduk dalam 10 malam pertama Zulhijjah ni pakat-pakat pulun lah. Boleh no? InsyaAllah. Dan siang hari kita minta pakat-pakat puasa. No? Kalau rasa tak larat 9 hari bulan Zulhijjah, jangan tinggal puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Raya tahun ni hari Khamis, hari Rabu, sehari sebelum tu jangan lepaskan peluang. Pakat-pakat puasa belakang. Boleh ke no? Nampak gelisah tajuk puasa nampak gaya. Boleh no? Insya-Allah no, mudah-mudahan sama-sama amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan. Kita nak tengok berkaitan dengan hadis-hadis yang membicarakan tentang adab hidup bermasyarakat. Dan malam ni insya-Allah kita nak tengok muka surat yang ke-110. Siapa yang ada kitab muka surat 110, kita nak tengok tentang tajuk yang ke-29. Berkaitan dengan satu akhlak yang perlu ada kepada kita bila duduk dalam masyarakat. Antara benda yang dipesan dalam tajuk ini adalah berkaitan dengan isu derhaka kepada kedua ibu bapa. Satu tajuk yang cukup cantik, satu tajuk yang sebenarnya untuk maklumat ibu sekalian sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita hari. Rupanya di antara satu sebab kenapa masyarakat kita hari ini rosak, di antara satu sebab kenapa anak-anak hari ini tak jadi serupa manusia, antara satu daripada sebab utama, sebab mak pak tu sendiri dulu hubungan tak berapa baik dengan orang tuanya sebelum tu. Tu di antara punca dia. Apa sebab anak-anak hari ini jadi huru-hara ustaz? Sebab mak ayah tu sendiri huru-hara dengan mak ayah dia sebelum tu. Faham tak bahasa tu? Bila mak ayah dengan mak ayah dia sendiri, ibu bapa ni dengan mak ayah dia sendiri hubungan huru-hara, Allah akan gantikan, anak-anak pun akan huru-hara dengan mak bapa ni, hubungan akan jadi serupa macam tu juga. Dia tak boleh nak jadi elok. Bila mak ayah dulu lawan mak ayah dia, mak ayah ni dulu ni laki perempuan ni lawan mak ayah dia, Allah ganti balik, anak-anak dia pula lawan mak ayah ni, lawan laki perempuan ni. Tuhan banyak cash. Sebab itu dalam Islam disusun satu adab, kalau kamu nak bentuk satu masyarakat yang baik, seorang manusia tu dia mesti taat pada orang tua dia balik. InsyaAllah Allah akan ubah anak-anak dia jadi elok balik, dan otomatik masyarakat akan jadi baik insya-Allah. Faham tak tajuk kita cerah ni? No, insya-Allah zilah no. Nah, di antara dan ada beberapa pesanan yang lain lagi lah. Insya-Allah tadi kita tengok. Baik. Tajuk pada malam ini derhaka kepada kedua ibu bapa. Anil Mughirah bin Syu'bati radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال حديث صحيح رواية daripada Imam Bukhari. Daripada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kepada kamu menderhaka kepada ibu-ibu kamu. Ummahat jamak kepada ummun, ummahat ibu-ibu. Allah mengharamkan kamu derhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak dan juga menahan hak orang lain. Tiga. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal dan banyak membuang harta. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita nak bicara malam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita ada 6 benda yang Tuhan cukup marah, ada 6 minta maaf, ada 3 perkara Tuhan marah, ada 3 perkara Tuhan cukup benci. Perkara yang Tuhan cukup marah, yang pertama sekali menderhaka mak ayah. Sebab itu Nabi pesan, Allah mengharamkan seseorang itu derhaka pada mak ayah dia. Satu. Yang kedua, Allah cukup marah dengan orang yang kedua suka membunuh anak-anak dia. Saya kita bahas apa maksud dia. Dan yang ketiga, menahan hak orang lain. Menahan hak orang lain ni maksud dia Tuhan cukup marah orang yang patut keluarkan sesuatu tapi dia tak mau keluarkan. Dia memiliki hak orang lain, dia ada hak orang, dia pegang hak orang. Bila orang minta, dia tak mau bagi. Bila orang tu berhak dapat, dia tak mau bagi. Contoh paling simple, zakat. Tu contoh paling senang. Duit gaji dia tu, ada hak orang dalam gaji dia tu. Dalam gaji dia sendiri, ada hak orang. Bila orang kata, bayarlah zakat, dia kata tak mau. Jadi dia menahan hak orang lain. Dia tak bagi hak orang. Itu maksud dia. Tuhan cukup marah orang macam ni. Faham tak bahasa saya tu? Dia jadi mendahari masjid, contoh. Orang minta nak bagi sesuatu untuk program, dia tak mau bagi. Dia genggam rapat, rupa genggam mayang. Contoh. Sama tak? Menahan hak orang lain. Boleh no? Tiga. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci kepada orang yang berkata sia-sia. Berkata sia-sia ni kita boleh boleh terjemahlah lorat kita hari ni, hak jenis sembang tak ada apa. Hak sembang saja. Hak buat benda lara, hak sembang kosong. Ha, boleh terjemah macam tu. Insya-Allah. Nah. Dan juga Nabi minta maaf. Nabi sebut di sini Allah benci dengan orang yang banyak bertanya. Banyak bertanya ni bukan maksud dia tanya untuk ilmu, dah. Sekali kita akan bahas panjang lebar nah. Maksud banyak tanya ni tanya benda hak tak ada kena mengena dengan akhirat dia tu. Orang beli kereta baru dia tanya, orang ada rumah baru dia tanya, orang buat benda sekian-sekian dia tanya, ataupun dia suka minta hak orang, itu pun juga masuk kategori bertanya. Dia duduk ni minta orangnya, dia sini minta hak orang ni, minta orang, dia suka minta hak orang. Hak ni pun masuk juga wakas seratis soal. Nabi cukup benci, Allah cukup benci perbuatan macam ni. Dan juga Allah cukup benci perbuatan orang yang suka buang harta. Buang harta ni maksudnya bukan ambil harta buang, tak. Maksud dia kita ada harta banyak, kita duk perhabis pada benda hak tak ada faedah untuk akhirat. Itu maksud dia. Harta banyak duk perhabis buat benda-benda hak tak ada manfaat untuk akhirat. Dia buat rumah, beli rumah 100 ribu, renovate rumah sampai 400 ribu, contoh. Padahal rumah tu bukan nak bawa masuk kubur pun, contoh. Dia beli kereta, boleh dah nak bawa, tapi dok dia make up kereta ustaz sampai nak bawa pun tak boleh. Tayar elok-elok duk ada macam tu, dia buat bagi terbuka kat bawah betul. Contoh. Sampai nak bawa pun tak boleh. Dia minat pasukan bola, tak apalah minat pasukan bola tu, tapi sampai satu tahap pasukan bola tu turun main ke negara kita ni, main ke Malaysia saja, dia sanggup pi. Habis ratus ringgit pun tak apa, habis ribu pun tak apa. Dengan baju, dengan muffler, dengan apa semua. Dalam bilik tu macam-macam. Dia perhabis duit pada benda-benda hak tak menguntungkan akhirat dia pun. Hak ni maksud dia membuang harta. Rupanya perbuatan ni Allah cukup benci, cukup benci. Macam dia buat dah macam nampak gaya. Saya kita bincang satu-satu insya-Allah, mudah-mudahan. Itu tajuk perbincangan kita pada malam ni insya-Allah. Nah, baik. Cuba kita tengok huraian dia satu-satu sekali. Poin yang pertama nak bagi kita kenal, nak mengenalkan kita dengan periwayat hadis ni, Mughirah bin Syu'bah. Dia sebut di sini Al-Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut berperang di dalam peperangan Hudaybiyah. Bukan peperangan ni, yang turut bersama di dalam perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah tak ada perang, dia ada perjanjian. Antara sahabat yang masuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau tak silap saya, sekarang kalau silap saya mohon maaf. Dia sebut di sini Mughirah bin Syu'bah ni seorang sahabat Rasulullah, dia masuk Islam lepas perang Uhud. Maknanya Nabi duduk di Madinah dah, baru dia masuk Islam. Dia ni jenis orang cerdik, Waktu berlaku perjanjian Hudaybiyah, kan puak-puak Quraisy tu duk bagi cadangan pada Nabi, cadangan yang berat sebelah. Nak buat perjanjian boleh, tapi perjanjian dia syarat dia macam ni, macam ni. Syarat tu semua hak menangkan puak Quraisy. Syarat tu semua merugikan Islam, tapi Nabi sokong. Nabi setuju. Waktu Nabi duk bicara dengan wakil Quraisy tu, tengah-tengah Nabi duk bicara tu, wakil Quraisy jenis perangai orang Quraisy ni tak berbayar. Bila dia duk sembang dengan Nabi, dia duk tengok Nabi ada janggut. Saya lupa nama lelaki tu sekalian. Hak jadi wakil Quraisy lah. Dia mai bersembang dengan Nabi tentang perjanjian ni, sambil-sambil duk sembang dia duk tarik jenggut Nabi. Baru gaya nak sembang dia nak tarik jenggut Nabi. Dia passion macam tu. Bila dia nak tarik jenggut Nabi inilah, ada seorang lelaki yang duduk sebelah Nabi tu, ambil sarung pedang, mak ketuk tangan. Kawan ni pula pakai baju besi elok, nampak biji mata. Dia tengok kawan ni nak tarik jenggut Nabi tu, dia ambil sarung pedang, dia ketuk mak tangan hamba Allah tu. Hamba Allah tu marah, hamba Allah tu tanya, kamu ni siapa ni? Sanggup ketuk aku macam ni? Hamba Allah pakai baju besi jawab, aku ni Mughirah bin Syu'bah. Nampak masalah? Dia mempertahankan Rasulullah waktu Rasulullah nak dipermain-mainkan oleh puak-puak Quraisy. Dan akhirnya adalah dialog panjang lebar, saya peringkaskan cerita. Hak katuk tu namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia mempertahankan Rasulullah sewaktu dalam perjanjian Hudaybiyah tu. Baik. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, hadis Nabi SAW, dia banyak riwayat Mughirah bin Syu'bah ni. Dan di samping itu juga, ia seorang ahli fikir yang tajam fikiran, jenis orang otak bernas ni, jenis otak otak clear lah, senang terjemah. Beliau pernah menjadi Gubernur Basrah pada zaman Umar Al-Khattab dan Gubernur Kufah. Basrah ni di Iraq, Kufah pun di Iraq. Dan pernah menjadi Gubernur Kufah waktu pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia wafat meninggal dunia usia 50 tahun. Kalau tak silap saya Abu sekalian, Mughirah bin Syu'bah ni salah seorang daripada orang yang tulis Katibul Wahyi, penulis wahyu. Salah seorang yang pandai menulis, dia pandai, dia tulis wahyu ataupun tulis Quran waktu Quran mula diturunkan. Dan kalau tak silap saya, dialah juga yang menjadi wakil kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan waktu majlis tahkim. Majlis tahkim ni sejarahlah sikit jelah noh. Kan Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, perang duduk dengan Muawiyah. Bila selesai perang tengok Mughirah bin Syu'bah ni, bila selesai perang tu last kali tak ada dah, kata putus, tak tahu dah nak buat macam mana. Akhirnya depa bagi cadangan, lah kita buat majlis tahkim. Majlis tahkim ni maksud dia dua-dua letak jawatan. Sayyidina Ali letak jawatan khalifah, Muawiyah pun letak jawatan khalifah. Kita serah keputusan ni pada rakyat, bagi rakyat pilih pula. Buat majlis macam tu. Akhirnya setuju, dua-dua setuju. Sayyidina Ali hantar wakil. Wakil dia kalau tak silap saya Abu Musa Al-Ash'ari. Wakil dia. Muawiyah bin Abi Sufyan hantar kawan ni lah, Mughirah bin Syu'bah ni jadi wakil. Jadi bila berlaku majlis tu, ramai ni rakyat semua pekat tengok belakang ni. Akhirnya mula-mula sekali Abu Ayyub kata, okey, baiklah, untuk melantik pemerintah yang baru, sekarang kita mesti turunkan dulu dua-dua ni, dua-dua khalifah ni kita mesti turunkan jawatan dia dulu. Kawan ni pun turun jawatan, kawan ni pun turun jawatan. Lepas tu kita serahkan rakyat, rakyat pilih siapa nak jadi khalifah. Mughirah bin Syu'bah setuju. Mughirah kata, lah ni macam ni lah, kamu ni Abu Ayyub, Abu Ayyub ke Abu Musa? Abu Ayyub tak silap ni. Balik, rujuk balik lah. Abu Musa ke Abu Ayyub? Kalau Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Ayyub Al-Ansari. Asal Abu Musa? No? Abu Musa no? Abu Musa. Baik. Akhirnya Mughirah kata pada Abu Musa, wahai Abu Musa, kamulah dulu yang memulakan majlis ni, sebab kamu lebih tua, kamu lebih veteran, kamu buat dulu. Akhirnya Abu Musa umum, tuan-tuan sekalian, dengan ini saya secara rasmi menurunkan jawatan Sayyidina Ali daripada khalifah. Nampak tak? Selesai, tugas dia selesai. Bila mari time Mughirah bin Syu'bah pula, sepatutnya dia kena, dengan ini saya umumkan Muawiyah turun jawatan. Patutnya dia kena cakap macam tu. Tapi dia tak cakap. Akhirnya dia buat apa? Dia kata, tuan-tuan sekalian, sekarang Sayyidina Ali telah menurunkan ataupun telah turun daripada jawatan sebagai khalifah. Telah ditanggalkan jawatan sebagai khalifah. Sekarang ini saya dengan rasmi mengumumkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang seterusnya. Kecoh, min kecoh. Rakyat bangkang tak ketika itu? Rakyat tak boleh bangkang. Sebab apa? Keputusan seumpama itu adalah keputusan rasmi. Boleh bangkang ke Ustaz? Tak boleh. Macam inilah nak bagi senang faham Muslim. Ayah-ayah masuk pilihan raya. Contohlah, saya buat contoh kan, tak ada kena mengenal siapa lah. Masuk pilihan raya. Calon A ni bohong berdengung. Bohong dengan tipu undi apa, undi palsu, undi hantu apa semua ni. Hak calon A ni. Hak calon B, minta maaf. Dalam undi tersebut macam-macam berlaku, dengan undi bohong lah apa semualah. Akhirnya calon A menang dengan cara bohong. Patutnya calon B tu menang, tapi calon A menang dengan cara tipu. Okey, tak apalah, dia menang cara tipu. Last kali pengurusi SPR umum, tuan-tuan, dengan ini saya mengisytiharkan bahawa calon A ni sebagai ahli parlimen kawasan sekian-sekian. Bila dia umum macam tu, orang nak bangkang boleh tak? Ada orang bangkang ya? Faham tak saya duk kata ni? Walaupun kita tahu kata dia tipu terang-terang tu, walaupun kita tahu berlaku penipuan dalam pilihan raya tersebut, tapi bila pengurusi SPR umum, ya, siapa tak boleh buat apa dah, semua surrender, terima je lah. Nak buat macam mana, dia tipu, tapi dah SPR umum sah kan, kira jalan. Sama macam kes majlis tahkim ni, serupa. Bila diumumkan Muawiyah jadi khalifah, rakyat masa tu tak boleh buat apa dah, pakat terkedu belaka, pakat terima belaka. Sebab itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah yang seterusnya. Itulah kekecohan yang berlaku dalam majlis tahkim tahun 41 Hijrah, kalau tak silap saya sekalian, ataupun 40 Hijrah. Siapa yang jadi yang pandai buat trik ni? Anilah manusianya, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nak marah tak boleh sekalian lah. Kita tak boleh kata Mughirah bin Syu'bah lah buat pasal ni, Sayyidina Ali kena tipu ni, Mughirah punya kerja lah ni, Muawiyah lah bohong ni, Mughirah lah bohong ni. Tak boleh lah. Sebab kesemua mereka adalah sahabat. Sahabat kulluhum udul, semua adil. Habis tu siapa salah, siapa betul ya Ustaz? Fa'amruhu ilallah. Urusan ni semua serah kat Tuhan. Siapa betul, siapa salah, serah kat Tuhan. Sebab dua-dua sahabat. Sebab tu kalau ada manusia duduk duk komen, dia kata ni semua Ustaz, Sayyidina Ali lah betul Ustaz, Muawiyah tak betul Ustaz, Muawiyah mengkoman, siapa cakap macam tu, silap. Hak cakap tu silap. Sebab Sayyidina Ali ada ijtihad dia, Muawiyah bin Abi Sufyan ada ijtihad dia, dua-dua sahabat, dua-dua betul. Kalau kita kata Muawiyah salah, jadi hadis Muawiyah kita kena tolak. Padahal hadis Muawiyah diterima oleh para sahabat. Hadis Mughirah bin Syu'bah, kalau kata Mughirah tipu Ustaz, Mughirah ni jahat, jadi Mughirah tak boleh jadi periwayat hadis. Tapi Imam Bukhari ambil Mughirah ni sebagai periwayat hadis. Cuba tengok ni, maknanya walaupun kes tersebut nampak macam tak berapa kenal dan sebagainya, tapi Imam Bukhari tetap mengakui Mughirah ni orang betul. Imam Bukhari tetap kata Mughirah ni orang yang benar. Sebab tu hadis Mughirah diriwayatkan. Faham tak bahasa saya? Kau pekat pening belakang apa-apa? Tak apalah, ni ilmiah lah sikit kasi lah, nak bagi kenai. Nah, insyaAllah. Baik. Beliau wafat tahun 50 Hijrah. Baik, selesai. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu derhaka kepada ibu. Apa maksud derhaka kepada ibu ni? Baik. Derhaka kepada ibu dapat diertikan membawa maksud melawan kehendaknya dalam perkara-perkara yang bukan kejahatan dan juga maksiat. Yang kata derhaka kat mak ni, apa maksud dia? Kamu lawan keinginan dia, kamu lawan apa hak dia nak. Yang mana benda hak dia nak tu terkait dengan agama, dia nak benda sekian-sekian, kamu pergi lawan dia. Perbuatan ni dikira derhaka pada mak. Mak minta apa? Mak minta supaya duduk dengan dia. Dia tinggal seorang, duduklah dengan dia. Dia bukannya ada siapa dah. Mak minta benda tersebut, benda tu bercanggah dengan agama tak? Tak, tak canggah pun. Anak kena taat. Ustaz tak boleh Ustaz, saya menikah, bini saya kira suruh duduk di rumah asing Ustaz, bini saya kata tak mau duduk dengan mak dan sebagainya. Dah mak minta, kena turut dah. Habis tu bini kena korban dah. Bukan maksud korban tu cerai tak, maksudnya bini kena turut kata-kata suami tu ya. Faham tak bahasa saya tu? Ustaz, anak lelaki tu dia turut cakap bini Ustaz, pindah pergi rumah baru, dia canggah dengan pandangan mak dia, dia canggah dengan permintaan mak dia, anak tu dikira anak yang derhaka. Mak sampai kecil hati, mak sampai berasa hati. Kalau mak redha tu tajuk lain. Ni sampai mak kecil hati, mak merajuk, mak kata, "Amboi, aku bela pada kecil, lah mai besar dia duk turut cakap bini ya." Ha, anak macam ni dia masuk kategori derhaka. Faham apa maksud saya? Tu satu contohlah. Tiaslah dengan contoh lain ni. Mak minta supaya buat satu-satu benda, anak langgar, anak tak mahu. Benda yang mak minta pula memang benda yang agama suruh. Benda yang mak minta pula tak bercanggah dengan agama. Kita pergi lawan permintaan mak. Allahu Akbar. Rupanya perbuatan ni masuk kategori anak dahaka. Teti je lah no. Lah ni berapa banyak anak kita jadi, minta maaf no. Berapa banyak anak kita lah jadi macam tu lah. Mak minta supaya buat sekian-sekian. Mak kata jangan duduk keluar malam-malam. Pukul 11 jangan duduk keluar. Dia keluar pun tak henti. Mak bagi tahu kata tak usah duduk menikah lah dengan dia tu. Mak tak kenal sangat. Tengok dengan rambut merah, dengan tudung tak pakai, dengan baju ketat. Carilah yang elok sikit. Mak bagi pandangan tu betul dah dengan agama tu. Tapi anak lawan. Faham tak contoh saya bagi saya lah. Rupanya minta maaf saya lah. Rupanya bila benda ni tak bendung, benda ni tak dijaga, benda ni tersebar luas, rupanya masyarakat kita rosak rupanya. Bila anak mula derhaka pada mak ayah, masyarakat akan jadi rosak. Rosak saya lah. Sebab kehidupan orang had derhaka pada mak ayah ni, kita sebut walaupun contoh dalam hadis ni mak, tapi mak ayah tu maksud yang sama lah. Rupanya anak yang derhaka pada mak ayah ni, kehidupan dia takkan jadi baik. Kalau kata dia duduk di rumah, rumah dia akan jadi rumah yang malang, tak ada tuah. Kalau kata dia pergi kerja, tempat kerja dia sekali tak dapat keberkatan, sebab dia tu lawan mak ayah dia. Dan dia sentiasa dalam kemurkaan Allah, dia sentiasa duduk kena maki, dia sentiasa dalam keadaan kena laknat. Jadi nak ada barakah dekat mana? Orang hak deraka kat mak pa. Tak ada, memang tak ada. Ataupun kalau bahasa kasar kita ni, kita panggil suih, suih. Suih kan? Suih kasih. Lebih kurang tu kan? Hidup dia, dia tak jadi orang. Dia tak jadi ke lah? Sebab tu kita boleh tengok tak ada lagi lah atas muka bumi ni. Orang yang derhaka mak ayah dia, hidup dia tenang, kehidupan dia bahagia, kehidupan dia tenteram. Tak ada lagi, tengok. Tak ada. Yang ada sah, semua huru-hara. Kalau dia rasa tenang pun, bohong ya. Dia kata aja tenang. Padahal memang hidupnya huru-hara tu. Cukup huru-hara tu. Lepas tu kita minta kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang masih ada mak, ayah, jangan lawan mak bapak. Yang tu je kita minta. Lah. Tapi saya rasa sini okey dah pun. Macam pekat lawan belakang nampak ke. Jangan macam mana. Hadis ni selalu dah saya sebut. Berapa kali dah saya sebut. Lah. Baginda bersabda, kullu dhunubin, semua jenis dosa, yuakhirallahu ma syaa ila yaumil qiyamah, Allah boleh balas kepada siapa buat perangai ni hari kiamat. Dunia tak kena, maknanya dalam dunia ni boleh ustaz dia buat apa-apa semua, buat dosa apa pun tak kena apa, tapi ada satu je Tuhan tak tangguh, uququl walidain, derhaka mak bapak, yang ni Tuhan tak tangguh. Yang lain Tuhan tangguh nah, kamu minum marak Tuhan tangguh, maknanya dalam dunia ni sihat semadang. Minum marak sampai berbotol-botol malam pun, balik bawa kereta tu tak accident. Berapa lama dah bawa kereta tak accident? Pasal apa? Sihat. Tuhan bagi cantik. Dia sapu duit orang, sama juga sihat dia. Dia ambil rasuah, sihat dia. Tapi ada satu Tuhan tak tangguh nah. Uququl walidain, derhaka mak bapak. Yang ni Tuhan tak tangguh. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi. Allah akan balas cash. Balas terus kepada siapa hak buat perangai ni. Fil hayah, masa dia hidup ni. Qablal mamat, sebelum dia mati. Makna sebelum mati Tuhan akan bagi, Tuhan akan bagi kehidupan dia sama macam kehidupan orang tua dia, macam mana dia buat kat orang tua dia dulu. Kalau kata masa muda ustaz duk berkali dengan orang tua, bila dia dewasa, dia tua nanti, anak-anak balas balik kat dia. Dia dulu menikah ustaz, dia duk pedo bini eh. Nanti anak dia menikah pun, anak dia duk pedo bini itulah. Serupa eh. Dia tak lari mana. Dia dulu masa muda ustaz, bohong mak bapak ni, membujur lalu melintang patah, kira bohong semedang. Bila dia dapat anak, anak dia pula bohong dia sentiasa. Tuhan bayar cash. Benda tak boleh lari kan? Benda memang tak boleh lari ni. Ni ketentuan. Sebab tu yang kita minta kalau boleh, kalau boleh ayah-ayah yang ada di sini, kalau boleh lah. Siapa yang ada mak ayah, kita minta balik khidmat, balik kat orang tua kita usailan. Apa dia nak bagilah, apa permintaan dia buatlah. Dan ibu-ibu yang ada di belakang, kita minta tolonglah. Siapa yang ada mak mertua, kita minta jangan berkelahi dengan mak mertua. Satu, minta tolonglah jangan berkelahi. Dan siapa yang ada anak, ibu-ibu yang dah ada anak, mak mertua tak ada dah, anak dah ada, anak laki-laki, kita minta kalau boleh jadi seorang ibu yang pemaaf. Anak buat apa pun maaf, anak buat apa pun maaf. Kalau kata duk berasa, duk kecil hati, duk teriak, anak akan kena kesan kita teriak. Kita merajuk, anak akan terkesan dengan merajuk kita tu. Kita buat perangai, kita marah dan sebagainya, anak akan kena mudarat dengan sebab marah kita tu. Kesian dekat dia. Faham kot bahasa saya tu? Oh, nak macam marah, nampak dia. Dan minta tolong, benda-benda macam ni, minta tolong masalah tu. Pakat-pakat jaga belakang lah. Kalau tidak, rosak masyarakat kita masalah. Contoh mudah saya bagi macam ni. Ayah-ayah ada problem dengan mak ayah dulu. Dengan mak ayah kita dulu, kita ada problem. Okey, kita dah bermasalah dah. Allah bagi anak-anak kita bermasalah dengan kita pula. Tak cukup dengan tu ustaz, masalah tu berlarut panjang, Allah akan bagi cucu kita pula nanti berkeli dengan anak-anak kita. Dia nak lari mana ustaz? Dia ikut macam tu. Lepas tu nanti ustaz, kita dah tak ada dah masa tu. Cicit kita pula berkeli dengan cucu kita. Dia akan turun macam tu. Bila nak settle? Lepas tu kita minta kalau boleh berus kilang. Kalau bolehlah kita minta mulai malam ni, kitalah yang jadi orang yang stopkan musibah ni. Hentikan musibah ni. Tak apalah, mak ayah kita duduk berkeli apa semua, kita berhenti. Kita tak mau anak-anak kita berkeli dengan kita. Jadi kita berhenti cepat-cepat. Boleh kau no? Macam keli dah je nampak gaya. Kalau berkeli dah nak buat macam mana, kena terima lah. Buat macam mana? Boleh kau no? Nah, kita minta sama-sama perbetul lah. Masa masih ada, boleh lagi perbetul macam lah. InsyaAllah. Baik. Ataupun minta maaf, ataupun tidak, baru baca satu poin ni noh, dah masuk isyak dah. Tak apalah, kita baca dua sudah lah malam ni, nanti kita sambung. Saya nak pergi tengok ada kematian ni silah noh, minta maaf noh, tak sempat sampai lambat tu ada kematian. Nah, tok menekan ni kan, nah, nak kena balik awal sikitlah. Baik. Derhaka pada mak ayah ni maksud dia kamu menentang kehendak dia, itu maksud derhaka. Ataupun tidak menunaikan tanggungjawab sebagai anak terhadap ibu, yang tu pun derhaka lah. Kamu sebagai anak, mak kamu seorang-seorang tak mau tolong mak kamu, tu kira derhaka juga. Duit sekupang tak bagi, itu pun kira derhaka juga. Duk, kamu patut sebagai anak kamu lah kena bela mak kamu, tapi kamu tak bela, itu pun dikira juga sebagai derhaka. Tambahkanlah hantar mak rumah orang tua-tua, lagi dikira anak derhaka. Sini tak ada tu, saya berani kata. Dia buat mak dalam rumah ustaz, dia patutnya khidmat pada mak, tapi tak, dia buat mak dalam rumah tu siapa orang gaji. Bini dia bersila panggung ya. Dia pun balik kerja bersila panggung ya. Mak lah duk rengkuh teruk dalam rumah tu. Mak tu jadi siapa orang gaji, cuma tak ada bayar apa-apa lah pasal mak. Oh jangan ustaz lah, jangan. Sahabat dulu ni ambil ayam macam ni, ambil ayam macam ni, bawa masuk dalam rumah, mak tidur. Apa dia buat? Dia duduk diri terpacak, dia berdiri terpacak tu, pegang cawan ni. Anak minta tak bagi, bini minta tak bagi, dia pun tak kuatlah nak letak kat tepi tu dah. Tunggu sampai mak jaga. Bila mak sedang pada tidur tu, baru dia suar kat mak dia. Tu dia. Uwaisul Qarni, saya sebut berapa kali dah cerita ni. Yang Uwaisul Qarni, mak dia kan lumpuh. Kan mak dia satu ketika minta pada dia tu, Uwais, mak teringin nak pergi buat haji di Mekah. Teringin nak pergi buat haji. Kan dia orang susah. Tapi dah mak minta sangat nak pergi haji ni, mak teringin nak pergi haji ni. Dialah salah seorang-seorang anak mak, satu-satunya anak mak tunggal. Apa dia buat? Dia orang susah. Tu yang kita cerita dulu, dia pergi beli lembu. Dia pergi beli anak lembu, dia tak anak lembu tu atas bukit. Hari-hari dia akan naik atas bukit, cempung lo anak lembu tu, buat turun ke bawah. Bagi makan rumput, bagi minum mayak apa semua. Habis makan minum apa semua, dia pegang balik, dia angkat, dia buat naik atas bukit tu. Sat lagi mai tengah hari, buat turun balik, bagi makan lagi. Sat lagi buat naik balik. Macam tu lah kerja dia. Lebih kurang 6 bulan dia buat macam tu. Orang Yaman semua bagat kata dia gila. Apa punya gila buat kerja macam ni. Lembu biarlah makan di bawah, yang duk bawa naik ke atas, buat turun, buat naik, buat turun tu siapa suruh? Gila. Rupanya dia buat benda macam tu selama 6 bulan. Lembu yang mula-mula beratnya lebih kurang 20 kilo Selepas 6 bulan duk bagi makan, minum, makan, minum, makan, minum, lembu tu jadi lebih kurang 100 kilo. Tapi oleh kerana hari-hari duk angkat turun, angkat turun, angkat turun tu biasa, Jadi daripada 20 kilo ke 100 kilo dia tak berasa. 100 kilo pun dia angkat jadi biasa. Rupanya dia duk buat kerja tu, dia nak bagi kuat tangan dia. Bukan ada apa pun, nak bagi kuat tangan. Dia nak bawa mak dia pergi buat haji di Mekah guna tangan dia sendiri. Dan bila mai musim haji, dia angkat mak dia tak di belakang ni, dia usung mak dia daripada Yaman pergi ke Mekah Al-Mukarramah. 400 kilo jalan kaki. Dia ikat satu uncang dekat perut tu. Uncang tu ada makanan untuk mak dia, spare bekalan untuk mak dia waktu jalan tu. Dia nak pegang tak boleh dah uncang tersebut. Jadi dia ikat di pinggang. Jadi waktu dia berjalan tu, uncang tu duk terherek kat belakang. Lebih kurang macam ni lah. Ni bayangkan ni lelaki tu, ha, ni uncang tu duk herek kat belakang tu, atas tanah. Pasal nak pegang tak boleh. Habis buat haji, balik pula 400 kilo ni. Tu khidmat pada mak, sebab mak nak pergi haji. Faham tak cerita saya bawa tu? Hari ni tak ada dah, minta maaf tu, tak ada dah. Benda macam ni tak ada dah. Alhamdulillah. Lepas tu kita minta tolong Muslim, kalau boleh laksanakan balik tanggungjawab tu. Siapa di sini yang ada mak ayah duit sekupang tak bagi kat mak ayah, kita minta bagi balik. Muslim, bagi balik. Siapa nak ingat Ustaz Luqman mengajak ni. Dulu saya duduk mengaji kat Ustaz Luqman tu lah. Ustaz Luqman lah. Antara satu pesanan yang sampai lah saya ingat Muslim, tu kata orang alim ni pesan Allah Akbar. Satu benda yang dia pesan, dia kata kalau boleh gaji ni, duit gaji kalau dapat ni, dia kata kalau nak berkat, nak bagi duit gaji tu barakah, dia kata bagi duit gaji tu dekat mak dulu, baru bagi dekat bini. Duit gaji tu tarik, bagi dekat mak dulu, baru bagi dekat bini yang buat belanja. Bagi tak banyak pun tak apa dekat mak tu, bagi RM50 pun tak apa, yang penting bagi kat mak dulu, nak bagi mak seronok, bagi mak rasa duit gaji kita, nak bagi mak rasa apa khidmat, maknanya anak dia ambil peduli pada dia. Bukan banyak pun, kadang RM50 bukan besar sangat pun. Bukan duit tu kita nak bicara, tapi penghormatan yang kita bagi kat dia tu membuatkan dia seronok. InsyaAllah rezeki tu berkat. Lepas tu siapa tak pernah bagi langsung, lepas ni pakat-pakat bagi. Boleh kot no? Faham kan saya duduk kata orang ni? Boleh no? Minta maaf no, tajuk malam ni kot tu tak berbayar saya lah, nak buat macam mana no? Baik, sambung. Ataupun menyakitinya dengan bermacam-macam cara. Yang ni pun kita minta jangan lah. Nah, jangan. Ayah-ayah yang ada di sini, kalau kata balik rumah sekejap tengok isteri kita duduk sembang dengan anak-anak. Anak-anak waktu duduk sembang tu duduk main ni. Mak duduk cakap lah. Dia duduk cakap dengan mak, tapi dia duduk main headset tu. Ayah kalau boleh pi dekat tu, pi sikit, cuba cubit telinga. Mak duduk cakap lah. Walaupun perkara tu nampak biasa, tapi kalau kita sebagai siapa pula, ayah-ayah duk cakap dengan orang, orang tu bercakap dengan kita tapi duk main macam ni, agak-agak kita berasa kita bercakap dengan dia, tapi waktu bercakap tu dia dengan tangan duk main headset tu, agak-agak berasa. Faham ke saya duk kata? Berasa. Ayah-ayah duk cakap dengan anak, anak tu duk cakap dengan kita sambil duk main headset tu. Ha, ayah awak ayah. Ha. Tak geram ke? Geram. Rasa nak ampuk headset tu. Sama ustaz ngajak waktu tu ke? Ustaz duk ngajak dia duk main headset. Serupa. Kan sini tak ada tu siapa ni kata. Kan. Sini semua kan. Ada tempat lain ada. Kita duk ngajak dia duk depan duk main headset. Kalau dia tag point hak kita bercakap, gagah kira ke? Tapi kita tengok dia pegang headset, saat dia pegang, lepas tu dia letak, dia pegang pen, tulis pula. Saat lagi dia duduk balik, dia angkat headset, dia tekan balik. Ha, mana hak tu bukannya tulis point tu. Hak tu tulis WhatsApp tu. Dah. Bukan kata kan ni, dah. Tak ada kena-mengena. Berasa. Sama jugalah kalau kata isteri kita duduk bersemang dengan anak, dia duduk buat macam tu. Balik, pakat-pakat kata belakang. Nah, insyaAllah. Perbuatan ataupun perkataan, selesai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Suratul Isra. Maka janganlah kamu berkata "uh" pada kedua ibu bapa kamu. Tu kalau bahasa Arab fala takullahuma uffin. Uff. Uffin tu kalau bahasa kita ataupun bahasa kita macam nilah. Mat. Dia beli cabai sat dekat kedai. Ah, terpalah tu makna lah tu. Ah. Dia tak jawab apa pun, dia jawab ah ya. Ataupun mak dia suruh buat apa-apa dia tak satu pun sama juga masuk dalam perkataan uffin tu. Yang ni boleh tengok dalam tafsir Rasulullah no? Kalaulah ada perkataan yang lebih ringan daripada uffin itu, nescaya Allah pasti mengharamkannya juga.